Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik, barakallahu fikum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang ilah yang kembali kepada makna dan ilah yang kembali kepada lafaz. Ilah yang kembali kepada makna ada dua, alamiah dan wasfiyah. Ilah yang kembali kepada lafaz ada enam, yaitu taknis tiga di alif, al-ujmah, tarkib, ziyadah alif wa nun, wazan fi'il, adan adl. Al-alamiah menghalangi tanwin dengan enam ilah lafziyah ini, adapun wasfiyah dengan tiga ilah lafziyah. Saya pada pertemuan sebelumnya juga telah disebutkan contoh alamiah ma'al ta'nis bighairi alif, alamiah ma'al ujmah. Baik, sekarang kita masuk al-alamiah ma'al tarkib. Qala syarif wa misalul alamiyati ma'al tarkib. Nah, contoh alamiah dengan tarkib. Qala al-mu'allik, qala al-khattab. المراد به التركيب المسجي المختوم بغير ويه. Berkata Al-Khattab sahibul mutammimah, yang dimaksud dengan tarkib adalah tarkib masji yang diakhiri dengan selain ويه. Intaha. Qala al-Hamidi wa tarkibul mausuhu bidzalika ja'lul ismaini bimanzilati ismin wahidin. Tarkib yang disifati dengan itu, al-masji, tarkib masji, masji itu adalah campuran, adalah menjadikan dua isim seperti kedudukan satu isim. Fal-alamiyatu illatun roji'atun ilal makna wa tarkibu lilafdin. Maka alamiyah itu ilah yang kembali kepada makna, sedangkan tarkib ilah yang kembali kepada lafad. Intaha. Qala al-Khattab bi ghairi wayh, ya'ni kasibawayhi wa naftawayhi wa ghairihima mimma huwa makhtumun bi wayh, fa innahu wa in kana murakkaban masjian illa annahu la yuqalu fihi munsharifun aw ghairu munsharifin. Berkata al-Khattab, dengan selain wayh, yakni seperti sibawayh, naftawayh, dan yang selain keduanya dari kata-kata yang diakhiri dengan wayh. Sungguhnya dia walaupun tersusun disebut dengan murakkab masji, hanya saja tidak dikatakan padanya munsharif atau ghairu munsharif. Intaha. Qala Ibn Hisam fil qatar li'annahu min babil mabni. Karena dia termasuk dalam bab mabni. Mabni alal kasri wa sarfu wa adamhu innama yuqalani fil mu'rab. Intaha. Sedangkan sharaf ditanwin ataupun tidak ditanwin itu hanyalah dikatakan pada isim mu'rab atau kata yang mu'rab. Intaha. Wa akhraja aidan al-murakkab al-idhafiyya ka Abdillah wa Abdurrahman. Ucapan dia tarkib murakkab masji, maka mengeluarkan atau mengecualikan juga tarkib idhafi. Nah, seperti Abdullah, Abdurrahman, dia bukan munsharif atau ghairu munsharif, dia ibas di situ. Ya. Dia dia barakallahu fikum bisa dikasrah. Nah, qala Ibn Hisham fil qatar li anna al-idhafata taqtadi injirara bil kasrati fala takunu muqtadiyatan lil jarri bil fathati. Intaha. Berkata Ibn Hisham dalam qatar, karena idhafah itu mengharuskan bisa dijar dengan kasrah. Ya, isim-isim ghairu munsharif kalau dia mudhaf maka bisa dikasrah. Masajid, sholaitu fi masajida, sholaitu fi masajidil qaumi. Ketika dia menjadi mudhaf bisa dikasrah. Nah, maka tidak mengharuskan jar dengan fathah. Intaha, yakni anal ismal mamnu'a minasarfi idza kana mudhafan surifa bisababil idhafah. Yakni bahwasanya isim yang tidak boleh ditanwin jika dia mudhaf maka bisa ditanwin atau bisa dikasrah dengan sebab idhafah. Wa ilaika makna al-murakkab al-idhafi. Ini makna murakkab idhafi. Qala al-Hamidi huwa kullu kalimatin nazalat sanihima manzilat at-tanwini mimma qablahu. Bijami'in annaha mulazimatun li halatin wahidatin wal i'rabu 'ala ma qabla intaha. Murakab idhafi, susunan mudhaf-mudhaf ilaih adalah dua, setiap dua kata yang kata keduanya itu didudukkan seperti kedudukan tanwin dari kata sebelumnya. Sedangkan kata yang kedua itu senantiasa dalam satu keadaan, yaitu majrur. Sedangkan i'rab itu kepada kata yang sebelumnya. Kata yang pertama, mudhafnya itu terjadi i'rab, artinya berubah-ubah, bisa rofa, nasab, jar. Kalau mudhaf ilaihnya hanya majrur saja. Ja'a, contohnya ja'abdullahi. Ra'aitu abdallahi, marartu bi abdillahi. Bisa abdu, abda, abdi. Adapun lafzu jalal Allah, mudhaf ilaihnya selalu majrur. Baik, intaha. Wa akhraja aidan al-murakkab al-isnadi ka syaba qarnaha. Mengecualikan juga murakkab isnadi, enggak masuk dalam tarkib di sini. Yang dimaksud dalam ghairu munsharif seperti syaba qarnaha. Syaba qarnaha ini dari syaba fi'il dan qarnaha fa'il nama. Qala ibn Hisham fil qatar wa inna min babil mahqi. Murakkab isnadi itu dalam bab mahki yang dihikayatkan. Qala al-ahdal al-a'lamul mustamilatu 'ala al-isnadi min qawqimin nam qabilil mabniyati 'ala al-ashah. Nama-nama yang mencakup isnad itu maka dari sisi maka dia termasuk bagian dari mabniyat 'ala al-ashah. Falihada yuhkal lafdu 'ala ma kana 'alai qabla al-'alamiyah. Ya, karena itu dihikayatkan lafaz itu taib atas apa yang ada padanya sebelum dijadikan sebagai nama. Wa taqaddama laka anna sarfa wa adamahu yakunu muhtasan bil mu'rabati lal al-mabniyat. Dan telah berlalu bagimu bahwasanya sharaf tanwin atau tidak tanwin itu khusus bagi mu'rab, isim-isim mu'rab atau kata-kata yang mu'rab, tidak yang mabni. Seperti misalkan Zaidun Qaimun, mubtada khabar, ada orang namanya Zaidun Qaimun. Maka ja'a, kalau kita mau membuat kalimat rafa ja'a Zaidun Qaimun, nasabnya ja'a Zaidan, ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidun Qaimun, marartu bi Zaidun Qaimun. Nah, i'rabnya nanti mabniyun atau harokat muqaddar, bukan mabni. Sebagian mengatakan itu bukan mabni tapi i'rabnya pada harokat muqaddarah mana min duria naam istighal mahal bi harakatil hikayah. Baik, at-tarkib contohnya ma'di karibu wa ba'la baka wa qadihan wa buzur jamhar. Baik, jadi tarkib yang dimaksud adalah tarkib apa? Masji. Bukan tarkib idhafi, bukan tarkib isnadi. Qala syarif wa misalul alamiyati ma'a ziyadatil alifi wa nun. Contohnya alamiyah dengan tambahan alif nun, contohnya Marwan, Usman, Ghadfan, Watafan, Affan, Sahban, Sufyan, Imran, Qahtan, Adnan. Qala al-mu'alliq qala al-ahdal fil kawakib wa alamatu ziyadatihi ma ayakuna qabla hauma aktharu min harfain. Tanda alif nun itu adalah tambahan adalah sebelumnya lebih dari dua huruf. Ila an qala sampai beliau mengatakan fa in kana qablahuma harfani tsanihima mudha'af falaka i'tibaran. Jika sebelum alif nun itu dua huruf, huruf keduanya mudha'af, kamu memiliki dua i'tibar. In qaddarta asalata at-tad'ifi fa zaidatan. Jika kamu takdirkan asli tad'if itu, maka alif nun adalah alif nun tambahan. Wal ismul mudha'afu mamnu'un min as-sarfi. Ya, isim mamnu'un min as-sarfi adalah isim mudha'af itu mamnu'un min as-sarfi. Jadi kalau yang mudhaf itu huruf asli, ditakdirkan asli, maka alif nunnya tambahan. Au ziyadat wa fa nunu asliyah, atau huruf tad'ifnya itu tambahan, maka nunnya yang asli. Kal ismul mudhaf munsharif. Isim yang mudhaf itu munsharif. Contoh nanti dengan contoh lebih jelas. Wa dalika ka Hassan. Hassan alif nun sebelumnya dua huruf dan tad'if huruf keduanya. Taib in ja'altahu min al-his fa waznuhu fa'lan fala yansarif. Kalau diambil dari kata al-his, maka barakallahu fikum waznuhu dan fa'lan, maka dia termasuk ghairu munsharif. Wa in ja'altahu min al-husni waznuhu fa'al. Wawaznu fa'al fa'yansarif. Maka bisa ditandai munsharif. Hassanun. Kalau diambil dari kata Hasan. Kalau Hassanu diambil dari kata His. Kala hayyan. In ja'altau minal hayati fa'layansarif. Wa in minal hin minal halaki insarif. Hayyan. Jika kamu jadikan dari kata hayyah, hidup, maka dia tidak boleh ditandwin. Alif nunnya tambahan. Kalau diambil dari kata hin, maka dia jadi makna al-halak binasa, maka dia ditanwin. Karena nunnya asli bukan tambahan. Undur. Syar al-asmuni wadiya us-salik linajjar. Nah, barakallahu fikum. Untuk tambahan alif nun bersama alamiah ini, dia lebih umum ya. Bisa berwazan fa'lan, fu'lan, atau fi'lan. Fa'lan seperti Marwan, fu'lan seperti Utsman, fi'lan seperti Imran. Adapun kalau wasfiyah nanti hanya yang berwazan fa'lan saja. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.